السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب هبة العمرة، باب هبة العمرة. الحديث 88 بعد 200، حديث yang ke-288. عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعمرة لمن وهبت له، لمن وهبت له. قضى النبي، dari جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، bahwasanya Nabi memutuskan dengan umrah bagi siapa yang diberikan kepadanya pemberian. Wa fi lafdhin man umira umrah lahu wa li'aqibihi fa innaha lilladhi u'tiyaha la tarji'u ila alladhi a'taha لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. Di dalam lafaz disebutkan, siapa yang umira umrah lahu wa li'aqibihi fa innaha lilladhi u'tiyaha, siapa yang diberikan pemberian umrah untuknya dan untuk turunannya, maka sesungguhnya itu adalah milik yang diberi. La tarji'u ila alladhi a'taha, tidak boleh kembali kepada yang memberikan. Li'annahu 'ata'un, karena itu adalah pemberian yang sudah terjadi. Fihi al-mawarith, waqat fil mawaris, pemberian yang sudah dibagi waris. Wa qala Jabir, berkata Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu rawil hadis, perawi hadisnya sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah, menjelaskan innamal umra allati ajazaha Rasulullah SAW an yaqula, sesungguhnya umrah yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW adalah untuk mengucapkan hiya laka wa li'aqibik, ini untukmu dan untuk orang di belakangmu. Itu umrah yang dibolehkan, kata Jabir ibn Abdullah, yaitu seorang berkata kepada saudaranya, ini untukmu dan untuk orang di belakangmu nanti. Fa'amma idza qala, adapun kalau berkata hiya laka ma'ishta, ini untukmu selama kamu hidup, ini untukmu selama kamu hidup. Fa'inaha tarji'ina sahibiha, maka sesungguhnya dia akan kembali kepada pemiliknya. Hadirin a'azakumullah. Umrah barakallahu fikum seperti pemberian, tetapi dia katakan pakai saja selama kamu hidup. Pakai saja selama kamu hidup. Pemberian bukan itu. Kalau pemberian sebagaimana kemarin aturannya tidak boleh kembali kepada pemiliknya. Kalau kembali kepada pemiliknya itu terhina, jelek, busuk seperti anjing yang muntah dijilat kembali, kan begitu. Tapi kalau kalimatnya ma'ista, selama kamu hidup, berarti ketika sudah mati barangnya balik kepada pemiliknya. Bagaimana kalau pemiliknya yang mati? Hah? Kembalinya ke siapa? Maka ikhwan ibn a'azakumullah, Jabir ibn Abdullah menerangkan yang demikian tidak jelas, tidak boleh. Yang dibolehkan adalah umrah dalam bentuk ini untukmu selama kamu hidup dan untuk orang di belakangmu. Artinya pemberian biasa. Setelah dipakai, dia meninggal untuk turunannya. Biasanya yang demikian adalah rumah biasanya. Atau aqarat. Apa aqarat? Benda yang tidak bisa dipindahkan. Aqarat adalah benda yang tidak bisa dipindahkan. Seperti tanah. Ya sudah pakai sajalah selama kamu masih hidup. Artinya setelah meninggal, kembali kepada pemiliknya. Barakallahu fikum. Wa fi lafdin li muslim, dalam lafaz lain dalam sahih muslim, amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fainahu man a'mara umra fahiya lilladhi u'miraha hayyan wa mayyitan wal'aqibihi. Peganglah atas kalian harta kalian, jangan kalian rusak. Peganglah baik-baik, jangan kalian rusak. Rusak barakallahu fikum, fasad, sebuah benda dikatakan rusak bisa dua sisi. Bisa zatnya rusak, dipecahkan, dirusak ya secara fisik, secara fisik. Bisa pula secara maknawi. Bagaimana rusak secara maknawi? Tidak jelas milik siapa. Tidak jelas milik siapa. Itu juga rusak. Bukan bendanya, tapi makna yang ada padanya. Seperti umrah yang dilarang tadi. Ini saya berikan padamu selama kamu hidup. Kemudian yang ngasihnya mati. Yang ini masih hidup. Kalau mati milik siapa? Selama saya hidup milik saya. Kalau saya mati bukan milik saya lagi. Milik siapa? Milik orang yang tadi sudah meninggal duluan. Ini akhirnya makna yang ada pada benda tadi rusak. Amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha. Peganglah harta kalian baik-baik. Jangan kalian rusak. La zatan wala ma'nan. Fa innahu man a'mara umrah, karena siapa yang mengumrohkan, karena bahasa Indonesianya enggak ada ya, memberi tapi selama hidup. Fa hiya lilladhi umiraha hayyan wa mayyita, maka itu milik orang yang diberi hidup maupun mati. Wali aqibihi, dan untuk turunannya. Hati-hati. Ini hadis sahih. Lafaz-lafaznya satu dan yang lainnya saling menjelaskan. Sehingga jangan main-main dengan masalah pemberian. Kalau beri, beri. Kalau enggak, enggak. Yang jelas. Saya berikan padamu, ya sudah. Diberikan. Tapi selama enggak pakai embel-embel. Berikan atau tidak. Maka kata Jabir bin Abdullah, umrah yang dibolehkan oleh Nabi adalah ini untukmu selama kamu hidup dan untuk turunanmu. Itu baru pemberian hakiki. Sedekah mendapatkan pahala besar. Bahkan selama benda itu bermanfaat, terus mengalir pahalanya, masya Allah. Tetapi kalau kalimat hiya laka ma'ishta, ini untukmu selama kamu hidup, untukmu pemberian. Tapi kalimat selama kamu hidup pembatasan, masa pemberian ada batasnya? Bertentangan antara kalimat huwa laka dengan kalimat ma'ishta. Huwa laka itu hibah, pemberian. Sedangkan pemberian apakah boleh kembali kepada pemiliknya? Tidak boleh. Bahkan Nabi mencercanya dan merendahkannya seperti menjilat muntahnya sendiri. Kamu berikan atau tidak? Hialaka untukmu selama kamu hidup. Kalimat selama kamu hidup akhirnya membatalkan pemberian. Itu namanya bukan diberikan, dipinjamkan. Dan itu akhirnya rusak ma'nawi. Rusak ma'nawi. Amsiku alaikum amwalakum. Peganglah harta kalian. Kalau kalian gak mau memberikan, jangan diberikan. Kalau mau memberikan, berikan dengan ikhlas. Tanpa embel-embel sementara. Tanpa embel-embel yang bermakna sementara. Ini untukmu selama kamu hidup. Besoknya mati, balik ke tempat dia. Ya sama saja dengan mengambil pemberian. Barakallahu fikum. Maka ditegaskan di sini oleh Nabi SAW di kalimat terakhir, siapa yang diberi dengan pemberian umrah, walaupun kata-katanya umrah selama kamu hidup, tetapi dia, kata Nabi, statusnya untuk dia selama-lamanya, hidupnya sampai matinya, dan untuk turunannya. Berarti syarat tadi tidak berlaku. Man a'mara umrah, siapa memberikan umrah dengan kalimat hiya laka ma ista. Hiya laka ini hibah. Ma ista yufsid. Yufsidul hibah, merusak hibah. Kata Nabi, pilih salah satu. Amsikuha, imma kamu pegang kuat-kuat hartamu, jangan dikasihkan siapa-siapa, itu hakmu. Wa imma kamu berikan dengan pemberian yang benar. Ini untukmu. Baik. Sehingga dua ucapan yang diucapkan oleh Jabir bin Abdullah tetap satu makna. Saya berikan kepadamu untukmu dan untuk turunanmu. Itu yang pertama. Kamu berikan, aku berikan kepadamu untukmu selama kamu hidup dan untuk turunanmu. Ini benar. Lafaznya benar, maknanya benar. Dan tidak ada yang menentang. Artinya berlaku. Yang kedua, yang tidak dibolehkan. Tetapi kalau ada yang berkata, ini untukmu selama kamu hidup, maka kata Nabi, itu milikmu sampai kau mati, sampai buat turunanmu. Tidak bisa dikembalikan. Sehingga ikhwan fillah a'azzakumullah, semestinya kaum muslimin mengerti tentang ini. Kita lihat beberapa kalimat-kalimat yang asing di dalam hadis ini. Pertama, al-amra itu sendiri. Apa itu umra? Didomehkan di ain tanpa tasdid. Muhmalah tanpa harokat, wasukunul mim dan disukunkan mimnya, wa alif maksurah dan kemudian alif bengkok. Mustaqah minal umur, diambil dari kata umur. Umur sama seperti bahasa Indonesia umur, yakni kehidupan seseorang. Sehingga amra atau umra maknanya adalah pemberian sepanjang umur. Pemberian sepanjang umurnya, selama kamu hidup, ini untukmu. Sumiyat bidalika, لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار أو غيرها ويقول أأمرتك إياها. Dinamakan umrah karena mereka dulu di zaman jahiliyah seseorang memberikan pada orang yang lain satu rumah misalnya dan lainnya, rumah ataupun lainnya, dengan berkata a'martuha amartuka iyyaha, a'martuka iyyaha. Apa maknanya? Maknanya aku berikan padamu sepanjang umurmu. Ai maknanya abahtuha, dari kata ibahah, saya bolehkan benda ini untuk kamu pakai muddata umrika wa hayatik, selama umurmu dan selama hidupmu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini akad pemberian di zaman jahiliyah. Tentunya kalimat jahiliyah sebagaimana kita bahas di dalam kitab Iqtidha Siratul Mustaqim hari Ahad, masih ingat bahwa yang dinisbatkan kepada jahiliyah itu sesuatu yang jelek. Sehingga jangan tanggung-tanggung, tidak jelas. Mau berikan, berikan. Kalau tidak, ya tidak. Qala yaqulu amartuka iyyaha ay abahtuha laka muddata umrika wa hayatik. Aku izinkan untukmu benda ini, rumah ini, selama kamu hidup. A'mara bidhammi awwalihi, u'mira bidhammi awwalihi wa kasril mim, dan dikasrahkan mimnya, mabni lil majhul. Perhatikan pada hadis pertama, kembali ke matan. Qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil umrah liman wuhibat lahu. Nabi memutuskan kalau ada yang memberikan dengan bahasa umrah, maka itu adalah milik orang yang diberi. Jadi selama-lamanya sampai mati dan kemudian diwariskan untuk anak-anaknya. Lihat lafadznya yang kedua. Man u'mira umrah lahu wa li'aqibihi. Siapa yang memberikan dengan cara umrah kepada seseorang, maka dia untuknya dan untuk turunannya. Apa maknanya? Walaupun mati, terus dimiliki dan dibagikan untuk turunannya. Fa innaha lilladzi u'tiyaha, karena itu untuk orang yang diberi. Berarti kalimat ma'ista tidak berlaku. Kalimat ma'istanya tidak berlaku untukmu, untuk yang diberi. La tarji ila, la tarji' ila alladhi a'taha, tidak kembali kepada orang yang memberikannya, karena sudah dibagi waris. Perhatikan, barakallahu fikum. Mana kalimat u'mira? Kalimat pertama, man u'mira. Kalimat u'mira bidhammi awwalihi, didomahkan awalnya dan dikasrohkan, ala wazan uf'ila, mabni lil majhul. Siapa yang diberi sesuatu dengan cara umrah, maka tidak berlaku seumurnya saja, tapi berlaku pemberian yang sah sampai turunannya. Baik, ada barakallahu fikum makna terkandung di dalamnya, yaitu makna larangan. Jangan memberikan dengan cara seperti ini. Kalau memberikan, berikan yang benar, bahwa ini untukmu dan untuk turunanmu. Kata Jabir bin Abdullah, ini yang dibolehkan. Kalau kalimat ini untukmu selama kamu hidup, tidak boleh. Jangan. Maka Nabi menyatakan dengan ancaman, siapa yang memberikan dengan cara seperti itu, maka itu milik yang diberi, untuknya dan untuk turunannya. Kalimat ma'is tidak berlaku. Artinya jangan pakai cara begitu. Kalau mau ngasih, ngasih. Kalau enggak, jangan. Jangan kasih. amsiku amwalakum, pegang harta kalian. Al-ma'na al-ijmali, maka maknanya secara ringkas, al-umrah wa mithluha ar-ruqba naw'an min al-hibah. Umrah dan ruqba ini dua jenis dari pemberian. Kanu yata'atawnahuma fil jahiliyah. Mereka melakukan dua hal ini di zaman jahiliyah. Kanu yata'atawnahuma fil jahiliyah. Fakana ar-rajul yu'ti ar-rajul ad-dar. Seseorang memberikan pada seorang lain satu rumah. Au ghairiha, atau yang lainnya. Kemudian berkata, a'martuka iyaha, aku berikan dengan umrah kepadamu benda ini, rumah ini. Au a'taitukuma umraka au amri, atau dengan kalimat aku berikan kepadamu selama umurmu atau selama umurku. Berarti boleh. Bukan boleh, maksudnya ada dua jenis umrah. Seumurmu dan seumurku. Selama kamu hidup atau selama aku hidup. Itu dua-duanya disebut umrah. Fakanu yarqubuna mautul mauhubi lahu liyarji'u fi hibatihim. Akhirnya apa? Kalau sudah diberikan kepada saudaranya dengan syarat selama kamu hidup. Ternyata orang yang memberikannya berharap kalau benda itu kembali. Aduh, rumah itu mau saya pakai. Kapan dia mati? Iya kan? Akhirnya apa? Akhirnya mengharapkan saudaranya mati. Inilah. Apa yang dilarang oleh Nabi selalu ada jeleknya. Apa yang dilarang dalam syariat Islam selalu mengandung suatu yang madarat, suatu yang jelek. Udah, saya berikan rumah ini kepadamu selama kamu hidup. Tentunya, keadaan manusia berubah-ubah kan? Kehidupan ekonominya bisa berubah-ubah. Naik turun, naik turun. Setelah diberikan dengan umrah kepada saudaranya, dia jatuh pailit. Bagaimana? Aduh, sesungguhnya saya punya rumah. Tapi saya umrohkan. Saya berikan dengan umrah atau dengan umrah kepada saudaraku. Kalau dia mati saja, itu rumah kembali pada saya. Kapan ya matinya? Kok gak mati-mati ya? Ya Allah, matikanlah dia. Ah, bahaya. Itu madarat. Mengapa? Mengharapkan kematian saudaranya agar rumahnya kembali. Karena cara kalian salah. Cara kalian adalah cara yang gak benar. Memberikan selama hidup. Gak boleh itu dalam Islam. Rasulullah SAW menyatakan, jangan. Pegang hartamu, silakan. Itu hakmu. Atau berikan dengan benar. Ini untukmu. Sudah. Jangan diharapkan kembali abadan. Jangan harapkan kembali selama-lamanya. Siapa yang masih melanggar, masih memberikan pada saudaranya dengan cara umrah, maka itu hak orang yang diberikan. Sampai matinya, sampai turunannya, selama-lamanya. Itu hukuman dari Nabi SAW. Siapa yang masih memberikan dengan cara umrah, maka itu milik orang yang diberinya dan milik turunannya setelahnya. Artinya tetap tidak berlaku syarat ma'isda. Kecuali kalau mau sewa-menyewa. Itu lain lagi. Saya sewakan 1 bulan. Saya sewakan 1 tahun. Saya sewakan 10 tahun. Umrah bukan itu? Bukan. Baik, saya pinjamkan. Umrah bukan? Bukan. Mengapa? Batasnya bukan mati. Batasnya bukan kematian. Saya pinjam, boleh dikembalikan. Ini saya pinjami. Saya pinjami. Untuk waktu 5 tahun atau 6 tahun, tidak menunggu kematian seseorang. Itu bukan umrah. Umrah itu dikaitkan dengan umur, yang akhirnya seseorang mengharapkan saudaranya mati karena tanahnya ingin kembali, karena rumahnya ingin kembali. Diharapkan mati nggak mati-mati, akhirnya jengkel, akhirnya berdoa, ya Allah matikanlah dia. Astagfirullah. Apalagi kemudian membunuh. Menyuruh orang untuk membunuhnya. Ini mengerikan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Perhatikan kalimat Syekh Abdullah Al-Bassam. Fakanu yarqubuna mautal mauhub. Akhirnya mereka. Apa yarqubun? Yuraqibun. mengharapkan kematian orang yang diberi. Liarji'u fi hibatihim, agar kembali pemberiannya. Oleh karena itu nama lain dari umrah adalah rukbah. Dari kata apa rukbah? Yuraqibul maut. Rukbah dari kata yarqubunal maut, mengharapkan kematian saudaranya. Fa aqarra asy-syara' al-hibata wa abtala asy-syart al-mu'tad laha, maka syariat ini mentakrir, menetapkan hibah, bolehnya pemberian. Bahkan bukan hanya boleh, bagus berpahala. Wa abtala syartul mu'tadilaha, tetapi membatalkan, membatilkan syarat yang biasa dilakukan oleh jahiliyah. Jangan, jangan pakai syarat-syarat jahiliyah selama kamu hidup, selama kamu hidup. Wa huwa ruju', yaitu syarat kembali ke dirinya kalau dia mati, itu dibatalkan dalam Islam. Jadi datang Islam membatalkan cara jahiliyah dalam pemberian, yaitu dengan syarat kehidupan. Kalau sudah mati, kembali pada dirinya, tidak boleh dalam Islam. Li'anna al-'a'id fi hibatihi kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qay'ihi. Karena orang yang kembali mengambil pemberiannya yang sudah diberikan pada orang lain seperti anjing yang muntah dan kemudian dijilat kembali muntahannya. Menjijikkan. Walidha qadha an-nabiyyu, oleh karena itu Nabi memutuskan bil umrah, Nabi memutuskan bil umrah bahwa itu milik siapa yang diberi. Terus sampai matinya, sampai turunannya, itu milik yang diberi. Lahu wali aqibihi, untuk dia dan untuk turunannya setelahnya. Artinya jatuhnya seperti pemberian normal. Kalimat ma'ishta tidak berlaku. Kalimat ma'ishtu tidak berlaku. Kalau ma'ishta, akhirnya yang memberi berharap kalau ini cepat mati agar rumahnya balik ke dirinya. Kalau ma'ishtu, selama aku hidup, bagaimana? Sama saja, dia akan berharap orang yang memberinya mati agar tidak lagi berlaku pemberiannya atau tidak kembali pemberiannya. Khamilina azzaqumullah, kembali kepada kitab. Qala wa nabbaghum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila hifdhi amwalihim bidhannihim adam luzum hadha syart. Maka Nabi mengingatkan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjaga harta-harta mereka. Bidhannihim adam luzumi hadha syarti, yaitu dengan prasangka mereka bahwa konsekuensi dari syarat tadi tidak berlaku. Wa ibahatu ruju'i fiha, dan dibolehkannya kembali barangnya setelah mati dibatalkan oleh Nabi. Diingatkan bahwa kalau engkau memberikan dengan cara umrah, tidak bisa balik. Jangan melakukan hal jahiliyah. Kalau engkau melakukan hal jahiliyah seperti itu, hartamu enggak bisa balik. Untuk yang diberi dan untuk turunannya. Lo syaratnya selama hidup tidak berlaku. Faqala amsiku alaikum amwalakum, kata Nabi, peganglah untuk kalian harta kalian. Wala tufsiduha, jangan kalian rusak. Fainahu man u'mira umrah, karena siapa yang telah diberi dengan cara umrah, maka dia untuk orang yang diberi tadi. Hayyan wa mayyitan wa li'aqibih, untuk dia ketika hidupnya dan ketika matinya dan untuk turunannya. Tidak bisa kembali kepada yang memberi. Ini peringatan agar jangan dilakukan. Kalau dilakukan, berarti kamu memberi. Hadza ma lam yusarrihul wahib bi annaha lil mawhub lahu ma'asha faqat, fal muslimuna ala syurutihim wa yakunu hukmuha hukmul 'ariyah. Hadza, selama pemberinya tidak tegas menyatakan bahwa ini bukan pemberian. Ini yusarrih al-wahid bi'anaha lil mauhub lahu ma'asha faqat, bahwa ini boleh dipakai selama dia hidup saja. Fal muslimuna ala syurutihim, kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka. Wa yakunu hukmuha hukmul 'ariyah, maka hukumnya hukum 'ariyah. Wa khurujan minal khilaf, keluar dari perselisihan para ulama, sebaiknya dengan lafaz pinjam. Mengapa? Kalau dengan lafaz saya beri selama kau hidup, tasyabbuh dengan jahiliyah. Udah ini ambil untukmu selama kamu hidup. Loh, itu pemberian atau bukan? Tidak jelas. Maka kalau engkau memberi, memberi dengan benar. Aku berikan kepadamu dan turunanmu seluruhnya. Baik. Tapi kalau tidak, bahasanya bukan memberi. Bilang, dah saya pinjami buat kamu. Kapan-kapan kamu sudah mampu, kembalikan pada saya. Tidak dikaitkan dengan kematian. Kapan-kapan kamu mampu bisa mengembalikan, kembalikan. Hadza ma lam yusarri, lakin la yarji'ul wahib fiha illa ba'da wafatil mauhub, li'anna al-wafa' bil wa'di wajibun wal ikhlaf min sifatil munafiqin al muharramah. Tetapi sang pemberi tadi tidak boleh mengambil kembali apa yang telah diberikannya kecuali setelah wafatnya, karena kalimatnya saya pinjamkan kepadamu selama kamu hidup. Karena wafa bil wa'd wajibun, karena menepati janji itu wajib hukumnya. Min sifatil munafiqin al muharramah, ini yang saya katakan tadi, khawatir terjadi pertikaian dan perselisihan di kalangan para ulama, boleh atau enggak boleh. Ya sudah, saya berikan tapi selama hidup. Syarat, tadi kata enggak boleh, sekarang kok boleh? Maksud dari beliau rahimahullah adalah 'ariyah. Perhatikan kalimat hukmuhu, hukmuha, hukmul 'ariyah. Itu kasih sabilo. Maka saya katakan, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, kalau hukumnya hukum 'ariyah, sebaiknya dengan bahasa 'ariyah. Jangan dengan bahasa memberi, aku berikan kepadamu selama kamu hidup. Itu mirip dengan jahiliyah. Yang tadi dalam hadis, sekian hadis, dilarang lafaz itu. Sehingga sebaiknya lafadznya saya pinjamkan untukmu. Baik. Sehingga tidak mesti kalau dia mati saja diambilnya. Kalau ternyata dia sudah mampu dan ingin mengembalikan, kembalikan. Karena pinjaman. Akadnya. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran.